SMA duet sama kekasih gelap saya. Karena memang benar-benar gelap ya. Mendar luar biasa. Buat yang di belakang, kita goyang-goyang, nyanyi-nyanyi lagi ya. Monica Mania Indonesia. Gelora cinta di dadaku, kutuliskan namamu. Rangkaian kata puisimu terukir di hatiku. Begitu juga aku merasakan ada getar cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Anungan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi itu selamanya. Kita abadi itu selamanya. Sony. Kasih tersampaikan sementara di kau di korang. Yeah. Aku naga, naga cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah bisa kasih kita abad itu selamanya. Tepuk tangannya sedikit aja, mana dong, Bu?